Baikkan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu,

Thank you. lagi yang selalu berdua denganmu. Waktu telah membawa aku pergi, tetapi perasaanku tetap saja kepadamu. Itu aku.